Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa hamba Allah yang mulia di seluruh persada Nusantara, kita kembali dengan satu program Percik Perenungan. Dan kita semuanya pada saat ini sudah ada di penghujung bulan Ramadan yang amat sangat dahsyat mempengaruhi jiwa, mempengaruhi tatanan kehidupan kita. Banyak orang beriktikaf, banyak orang merenungkan. Dan marilah kita sekarang sebelum memulai acara Percik Perenungan ini, kita bersama-sama, terutama yang di daerah DKI Jakarta dan sekitarnya, melaksanakan sholat subuh berjamaah dan sholat subuh untuk kita takarub dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagi teman-teman yang ada di DKI, di Bogor, di Tangerang, di Depok, insya Allah telah melaksanakan sholat subuh. Dan mari kita lanjutkan Percik Perenungan dengan tema musibah dan cobaan. Sebelum saya memulai, saya mengucapkan terima kasih kepada beberapa pemirsa yang bukan saja berinteraksi dengan kami melalui 5743476 atau 0215743478, tetapi di kantor redaksi kami telah kami terima beberapa surat. Di antaranya saya tergetar hati saya membaca surat dari Bapak Faiz Nahdi di Solo, Jawa Tengah. Beliau adalah seorang yang berupaya untuk mencari nafkah, yaitu menjual nasi goreng. Kata beliau, kejujuran adalah di atas segala-galanya. Luar biasa. Terima kasih, dan kami menanti surat-surat yang lainnya. Kami ingin memperkenalkan kepada para pemirsa narasumber kami pada hari ini yang juga pernah kami undang adalah Profesor Dr. Haji Nazaruddin Umar MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semakin puasa semakin terasa sehat. Insyaallah. Ini sedih juga ya. Bulan Ramadan sudah hampir habis. Betul. Nah, luar biasa. Pak Nazaruddin ini adalah seorang yang mempunyai tanggung jawab yang cukup berat, yaitu sebagai Dirjen, Direktur Jenderal Bimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia. Tentu beliau adalah seorang intelektual, seorang profesor, pengajar di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Ciputat, ya bang? Iya. Ini mata pelajarannya apa ini? Kalau saya di ilmu tafsir. Ilmu tafsir. Jadi asisten dari Pak Quraisy. Alhamdulillah. Ilmu tafsir. Tafsir mentafsir ini memang perlu ada panduan. Kalau tidak, nanti ada tafsir yang salah dan menyesatkan kita. Kemudian untuk musibah dan gempa, kami undang keluarga dari korban bencana gempa di Yogyakarta, waktu itu di Bantul, tahun 2006 kalau tidak salah, yaitu Mas Kirwanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kirwanto, keluarganya yang di Jogja mengalami musibah yang amat sangat luar biasa. Para pemirsa, dengan pembukaan lagu Ebit Ade, Berita Kepada Kawan, yang banyak cerita dalam perjalanan melalui tanah kering bebatuan, kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sapa Percik Perenungan Musibah dan Cobaan. Bang Naz, Pak Nazaruddin, ini kalau saya dengar musibah gitu dan cobaan, rasanya sudah stres lebih dahulu. Kok musibah gitu? Dan Indonesia yang berada pada ring of fire atau deretan gunung berapi yang teruntai dari Gunung Himalaya sampai ke Bukit Barisan, sampai ke gunung-gunung di selatan Pulau Jawa ini, dan sampai ke Lombok kalau tidak salah, itu gunung berapinya luar biasa. Kemudian dikatakan secara geologis kita berada pada satu tempat antara lempeng daratan Asia dan lempeng Australia. Untuk itu tentu seperti yang tadi sudah kita lihat, tanah longsor dan gempa yang sekarang sedang dialami oleh teman-teman di Jawa Barat daerah selatan, ini apa ini artinya dan bagaimana kita harus menyikapinya supaya kita dalam kehidupan ini mempunyai sikap yang nanti pada saatnya semua tunduk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Poin yang disampaikan Pak Arief itu sangat penting. Ada penjelasan secara rasional fenomena gempa di tanah air kita. Itu penjelasan seperti itu Pak Arief. Iya. Itu bisa membersihkan masyarakat kita dari mitos. Selama ini kan musibah sering dimistikan. Wah, ini gara-gara pemimpinnya siapa sampai cobaannya seperti ini. Nah, itu kalau itu yang seperti itu yang terjadi dalam masyarakat kita, yeah, solusinya akan sangat lain, yeah, kalau kita menganggap bahwa itu adalah peristiwa alam biasa. Yeah. Yang kita butuhkan adalah bagaimana memberikan rasionalisasi terhadap masyarakat kita tentang fenomena alam itu. Yeah. Dan nanti kita bawa kepada iman. Bagi yeah, orang yang beriman, jarak antara musibah dengan kenikmatan itu tidak terlalu jauh. Aduh. Kalau orang ditimpa musibah, itu undangan Tuhan. Yeah. Tuhan merindukan yang bersangkutan, sehingga yang bersangkutan itu diberikan cobaan. Biasanya orang lebih gampang ingat Tuhan kalau diundang dengan cobaan ketimbang diundang dengan kenikmatan. Yeah. Jadi boleh jadi bahwa justru musibah itu adalah surat cinta Tuhan. Masya Allah. Allah merindukan hambanya untuk lebih dekat dengan hambanya. Mungkin selama ini diminta untuk datang dengan gaya kemewahannya, tapi gak bisa. Justru lebih banyak orang sadar kepada Tuhannya pada saat ia sedang kesulitan, mengalami kekecewaan, difitnah, dan juga mendapatkan musibah seperti gempa bumi dan lain sebagainya. Jadi itu bukan kutukan, boleh jadi itu merupakan satu rahmat. Bukankah nikmat yang paling puncak itu manakala kita berdekatan dengan Tuhan kita yang selama ini kita rindukan. Nah, posisi merasakan nikmat adalah dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu harus melalui suatu musibah yang kalau kita perhatikan korbannya ini luar biasa ya. Betul. Dan kadang-kadang manusia awam dan manusia yang biasa gitu sulit menerima musibah ini sebagai yang tadi dikatakan surat cinta dari Allah. Ada yang menganggap bahwa ini hukuman, ada yang menganggap bahwa mengapa harus saya yang mengalami ini. Jadi rasa ketidakadilan itu muncul, dan kemudian akal yang sering menganalisa dan rasionalisasi yang melenceng ke arah yang justru menjauhkan dari Tuhan, itu bagaimana caranya membendung ya? Iya, ada hadis Nabi yang bisa menjelaskan itu Pak, ya, bahwa tidak datang suatu musibah kepada orang atau sekelompok orang, melainkan musibah itu datang untuk membersihkan seluruh dosa-dosa masa lampau yang bersangkutan, sehingga nanti di akhirat itu lunas. Allahu Akbar. Ya. Jadi termasuk penyakit. Ya. Mungkin selama ini banyak melakukan dosa, tapi penyakit sudah kemana-mana dokter, tapi juga tidak sembuh-sembuh. Ya, kita harus bersahabat dengan penyakit itu, bahwa penyakit itu adalah cara Tuhan untuk membersihkan dirinya, cara Tuhan untuk melunasi persoalannya supaya nanti di akhirat itu adalah lunas. Ada hadis Nabi lagi bahwa jika Tuhan mencintai hambanya, maka dia mendatangkan siksaannya di dunia supaya nanti di akhirat lunas. Tapi jika Tuhan tidak menghendaki, tidak mencintai hambanya, dia menunda siksaannya itu nanti di neraka. Jadi kita tidak bisa selalu berburuk sangka terhadap musibah dan cobaan yang datang pada kita. Itu bukan azab, karena sudah tidak ada azab setelah Rasulullah SAW. Jadi ada tiga permintaan Rasulullah kepada Tuhannya, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, satu diantaranya itu yang sangat penting, jangan menimpakan musibah atau azab, ya, jangan menimpakan azab terhadap kaumku seperti yang engkau pernah timpakan kepada umat sebelumku. Nabi Nuh tenggelam, Nabi Lut tenggelam, Nabi Saleh penyakit wabah dan sebagainya, dan menimpa massal umatnya. Nah, yang datang pada kita sekarang ini adalah musibah. Karena kita harus bedakan, ada musibah, ada bala, ada azab. Azab, apa itu bedanya? Azab itu adalah hanya ditimpakan kepada mereka yang yang durhaka terhadap Tuhan. Sedangkan musibah, baik yang beriman maupun tidak beriman, itu kena. Sama kena. Dan kalau bala, kalau bala itu lebih personal dan lebih sebab akibat. Kita lihat dalam ayat-ayat bala dalam Quran, itu lebih mekanikal. Kenapa? Kecelakaan. Kenapa? Karena dia ngebut. Ngebut itu karena mereka salahnya sendiri. Yang jadi, suka disebut human error. Ya, human error, lebih kepada human error kalau itu bala itu. Tapi kalau musibah itu cobaan Allah, baik kepada yang beriman maupun tidak beriman, berpotensi mendapatkan cobaan itu. Tapi tujuannya bukan untuk seperti umat terdahulu mengazab gitu secara total, secara masif. Ya, seperti yang pernah dikisahkan dalam Al-Qur'an. Nah, tapi apa namanya? Musibah itu perlu ada metodologi bagaimana menyikapinya, sebab umat kita kadang-kadang tidak cerdas dalam menerima musibah itu. Apakah itu berupa gempa, apakah itu kekecewaan, apakah itu dalam bentuk penyakit. Nah, saya kira yang paling penting buat kita adalah kita harus memperbaiki persepsi kita terhadap musibah itu. Misalnya banyak jenis musibah kan Pak Arif, termasuk penyakit juga musibah. Kita jangan bermusuhan dengan penyakit itu, tapi mari kita bersahabat dengan penyakit itu. Pasti rasa sakitnya akan sangat berkurang dibanding kalau kita memusuhi penyakit itu. Kita kecewa atau kita difitnah orang, itu juga musibah kan. Nah, ada ajaran Rasulullah, ya Allah, kalau tuduhan mereka, kalau kritikan mereka itu benar, ampuni saya. Tapi kalau kritikannya salah, ampuni dia. Udah, jadi tidak ada pintu iblis di dalam diri kita sendiri. Jadi ada dua sayap kehidupan kita. Kalau itu digunakan, pasti kita akan naik terbang menuju Allah. Kalau kita ditimpa musibah, kita lawan dengan kesabaran. Tapi kalau kita diuji dengan kemewahan, kita uji dengan, kita balas dengan kesyukuran. Jadi syukur dan sabar ini adalah senjata manusia dalam menghadapi iblis. Artinya ini juga merupakan energi manusia untuk selalu jauh melejit menuju Tuhannya. Jadi iblis frustrasi di situ, diuji musibah, dia sabar, diuji kemewahan, dia bersyukur. Jadi orang yang beriman, jarak antara musibah dengan kenikmatan itu dekat sekali. Jadi kalau ditimpa musibah tidak bunuh diri, tidak menjerit, diuji kemewahan, tidak mabuk. Karena ini kan dari Tuhan, semua dari Tuhan. Masya Allah. Jadi jarak antara batu dengan emas bagi orang beriman tidak terlalu jauh. Sama-sama ciptaan Tuhan, batu dan emas itu sama-sama menyembah Tuhan. Ya, jadi tergantung persepsi kita terhadap musibah itu. Nah, kita sudah menghadirkan Mas Kirwanto. Mas Kirwanto, kejadian di Jogja tahun 2006 dan sekarang kejadian di Jawa Barat, yang saya pikir teman-teman yang kena musibah gempa ini masih banyak yang tidur di tenda, masih banyak yang harus menghadapi, sudah mulai penyakit merebak ya, banyak yang batuk, sesak nafas, diare dan macam-macam gitu. Anda pada waktu orang tua kena musibah di Jogja, Anda secepatnya pada waktu itu langsung hadir ke sana. Coba Mas Kirwanto cerita sedikit, bagaimana orang tua dan keluarga dan teman-teman sekampung waktu itu menyikapi gempa tersebut. Monggo. Terima kasih Pak Prof. Kejadian itu persisnya tanggal 27 Mei tahun 2006, jadi sudah 3 tahun 3 bulan. Tapi rasanya masih kemarin kejadian itu. Betul, pasti. Yang pertama kita ucapkan barangkali innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu karena kalau kita mengingat peristiwa waktu itu sangat subhanallah, kita kadang-kadang sampai masih merinding sekali itu. Betul. Jadi kejadiannya seperti biasa aktivitas pagi hari, setelah salat subuh ya. Orang tua karena dagang tembakau ya. Harus mau pergi ke pasar dia baru mau siap-siap gitu ya, menyiapkan dagangannya. Nah tiba-tiba terjadilah goncangan itu hanya kurang lebih 4 detik. Subhanallah, 4 detik rumah yang begitu besar sekitar 300 meter ya luas itu hancur porak-poranda, enggak tersisa sedikit pun. Masya Allah. Waktu itu ibu kami bisa merinding nih Prof Niko. Ibu kami sambil merangkak sambil Allahu Akbar gitu merangkak bisa keluar. Bisa keluar selamat sampai di luar. Nah kemudian kakak kami itu barangkali setelah sholat dia masih terlena, masih santai di tempat tidur. Sempat kerubuhan tembok, Prof. Kerubuhan tembok, tembok ini tidak diketahui ini karena kami udah murat marit katakanlah lari untuk mencari selamat begitu ya. Nah ibu lari ke arah utara waktu itu, lari ke arah utara, nebeng siapa yang bisa ditebeng, pokoknya pokoknya saya nebeng. Nah begitu sampai di belum sampai di namanya Desa Manis Renggo itu dari utara ada berita gunungnya mau meletus. Balik lagi salah tahun gitu, bingung begitu. Sampai di apa namanya, balik lagi ke arah selatan. Dari selatan ada isu lagi tsunami mau ada gitu. Itu kalau nggak boleh akhirnya mau nyari gunung yang terdekat adalah gunung. Nah sementara begitu udah sadar, ini si Pur di mana ini, karena namanya Purwanto gitu. Itu kakak ya. Si Pur di mana ini. Akhirnya cari-cari nggak ada. Udah cepat-cepat balik. Begitu balik kita dengar suara tolong tolong begitu. Masya Allah. Tolong tolong. Kita cari. Duh, itu kayaknya suara sipur. Kita cari. Sudah sedih karena kebetulan gempa sudah agak meredah, enggak sempat yang lama datang. Nah itu kita cari juga. Wah sana di tempat tidur belakang gitu. Kita coba cari. Ketemu alhamdulillah. Itu beliau tidak bisa jalan. Itu tulang apa namanya otot belakang itu terjepit sehingga tidak kelumpuhan. Akhirnya kita angkut ke pos yang terdekat waktu itu. Tapi kalau saking banyaknya korban yang ada di situ nggak tertampung, hanya di luar aja ditaruh di emper begitu ya. Waduh ini kasihan banget ini. Bagaimana karena apa namanya tenaga medis yang ada tidak cukup untuk menangani. Masir cerita yang kelihatan ya, tapi saya ingin agak sedikit masuk ke dalam secara batiniah bagaimana sikap teman-teman di kampung pada waktu itu, apa yang membuat sehingga kalau menurut saya sesudah gempa tanggal 27 Mei itu kelihatannya cepat sekali bangkitnya ke arah pembangunan, ke arah perbaikan gitu, apa yang ada di dalam batin teman-teman di kampung itu waktu itu. Kecuali tadi mengatakan lalu langsung mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Barangkali sikap sabar. Bahasa Jawanya adalah nerimo gitu. Nerimo itu yang kita tangkap dari teman-teman tetangga sekeliling karena hampir 95% gitu rubuh rumahnya semuanya hancur, ada yang meninggal itu di kampung kami ada sekitar 8 orang yang meninggal. Nah itu ini barangkali sudah menjadi suratan takdir, cobaan dari Allah Tuhan yang Kuasa. Maka kita harus bisa menerima keadaan itu, sabar, kemudian disertai tawakal. Nah tawakal ini karena datangnya musibah itu dia percaya dari Allah Tuhan Makasa, bukan dari siapa-siapa. Karena ada waktu itu suara bahwasannya ini ada yang mencoba nuklir di dari tangga sebelah gitu. Nah itu larinya ke situ. Pokoknya yang disalahkan itu hanya ada suara-suara orang gitu. Alhamdulillah kita bisa ketemu, ini adalah satu cobaan, maka kita harus tawakal. Datangnya semata-mata dari Allah Tuhan yang Makasa, karena semuanya milik Allah, akan kembali kepada Allah. Kemudian setelah tawakal kita mencoba untuk ikhtiar, berusaha. Berusaha ini dengan melihat rumah enggak punya, makanan enggak ada, bagaimana caranya? Yang kita harus berusaha. Memunguti puing-puing yang ada kita sisihkan, yang masih kita gunakan, kita gunakan untuk didirikan rumah apa namanya? yang penting bisa untuk berteduh. Betul. Kemudian apa namanya, baju-baju kita pungutin, walaupun kita katakanlah tidak sepenuhnya menunggu bantuan dari yang lain, maka kita berdayakan yang ada, berusaha semaksimal mungkin supaya katakanlah hidup yang diberikan pada Allah saat ini yang masih tersisa itu bisa berkelanjutan. Masya Allah, Allah Akbar. Kemudian setelah ikhtisar, berupaya kita selalu beristighfar. Mohon ampun pada Allah, karena ini adalah satu bala cobaan datangnya dari Allah. Baik. Kita berusaha, maka kita harus minta ampun. Oh, ampun ya. Minta ampun. Baik. Ini barangkali dosa-dosa yang kita alami selama ini, gitu ya, dicoba oleh Allah. Iya, iya. Mas Kirwanto, kita sapa dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa ini? Dari Ibu Lili di Padang, Pak. Oh, alhamdulillah. Mbak Ani kabarnya, Uni. Alhamdulillah, baik, Pak. Baik, baik, baik. Silakan Ibu Yuli dari Padang. Ya, assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai musibah dan musibah dan apa tadi, Pak? Nikmat. Musibah dan cobaan. Cobaan. Iya, musibah dan cobaan. Ya. Jadi secara fisik kita hanya melihat nampaknya akan ada kita misalnya lebih senang dari manusia. Padahal sebenarnya kan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita menyikapi hal-hal tersebut, bahwa hal itu musibah dan hal itu cobaan. Baik. Nah, jadi bagaimana ikhtiar kita untuk menyikapi hal tersebut supaya kita ini jangan beranggap suzon itu lah. Jadi kan kita melihat secara fisik kan hanya kita itu nah hanya dari manusia secara nampaknya. Baik, baik, baik. Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silahkan Ibu dari mana? Ibu dari Jati Bening, Jakarta. Ah, baik, Ibu Sigit dari Jakarta. Silakan Ibu Sigit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pernah mengalami musibah banjir. Itu beberapa tahun yang lalu ya. Yang konon sebenarnya katanya kalau di Jakarta kan 5 tahun sekali, maksudnya Bekasi dan ya, tetapi yang kami alami setiap tahun. Kemudian yang bencana besar 2005. Ya. Nah, setiap tahun, nah kami sudah bersabar. Sudah semeleh dan sebagainya. Tapi nampaknya kok ada terus. Kemudian kami sabar itu kadang-kadang orang lain itu yang mengusir kita atau saudara yang sulit kepada kita. Padahal saya sudah berusaha, sudah. Kemudian gimana persidangan sekarang sudah tua. Tetapi kalau kita sabarin ternyata kadang orang itu melunjak kepada kita, saudara juga melunjak kepada kita. Nah, kita bisa pasrah, kemeleh dan kelas. Sebenarnya apa ya, kalau karena saya sudah berusaha semeleh, tetapi kadang-kadang yuk terasa kok saya masih disirikin dengan orang lain, dengan saudara sendiri, begitu loh. Saya sudah ikhlaskan hidup ini. Iya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sigit. Ya, ya, luar biasa. Mungkin kita sapa saja dahulu, ya. Pak Nazaruddin. Bagaimana penyikapan ini, Ibu Yuli dari Padang dan Ibu Sigit yang mengalami banjir setiap tahun. Semeleh itu artinya apa, Mas Kirwanto ya? Pasrah ya. Jadi ada kata kunci yang keluar dari Mas Irwanto tadi, Pak Arif ya. Dalam menghadapi musibah tadi itu, saya kira spontanitas itu sangat penting, pelajaran buat kita. Karena begini, biasanya kearifan hidup itu diperoleh dari pengalaman hidup. Begitu ya. Bukan dari bangku kuliah ya. Bukan. Kata bangku kuliah ilmu. Nah ini kearifan penting buat bangsa kita sebetulnya. Sabar, tawakal, ikhtiar. Subhanallah. Justru ini bisa menjawab pertanyaan Mbak Yuli dengan Ibu Sigit ya. Yeah. Nah, jadi gini. Tapi ini sabar ini apa sebetulnya sih? Sabar itu ya. Kata sabar kan ada interpretasi sempit, tapi ada juga yang bisa luas sehingga orang itu mampu menjadi orang yang kuat begitu. Ada dua istilah sabar dalam Quran. Ya. Yeah. Ada istilahnya as-sabr, ada al-masabir. Ya. Yeah. Jadi kalau as-sabir orang yang sabar, tapi kalau kategori as-sabir masih ada batasnya. Orang kan mengatakan, tapi kesabaran kan punya batas. Betul, sering itu. Dia sudah sabar, tapi masih membatasi kesabarannya. Ya. Itu baru kategori as-sabir. Tapi kalau orang itu sudah tidak punya batas kesabaran lagi, mengalir seperti air, pasrah kepada Tuhan, apa yang datang padanya itu, pokoknya ditanggapi semuanya sebagai positif, itu disebut dengan al-masabir. Jadi al-masabir itu orang yang sudah tidak membatasi kesabaran. Tapi kalau as-sabir orang sabar tapi masih ada batas kesabarannya. Yeah, yeah. Nah, bagaimana mencapai tingkatan as-sabir dan bahkan sampai nanti ke tingkat al-masabir, itu perlu latihan spiritual. Ya. Jadi semakin kita menjalani kehidupan keberagamaan kita, misalnya termasuk puasa ini dengan baik, zikir, kedekatan diri dengan Allah, itu pasti kita akan sampai ke tingkat yang disebut tadi nrimo itu. Nrimo itu mengalir seperti air, kita seperti sampah di atas sungai, kemanapun kita akan dibawa oleh sungai itu, pasrahnya seperti itu. Orang yang sudah seperti itu enggak merasakan ada problem. Kenapa? Karena dia merasakan bahwa semua yang datang pada dirinya sendiri adalah bagian dari hukum alamnya itu. Iya. Tapi ini musuh kita ya. Maaf saya memotong. Saya kemarin menengok ada saudara yang sakit. Pertanyaan yang pertama datang kepada saya adalah gini, kenapa penyakit ini datang pada saya gitu. Mengapa saya sampai bilang sudah berhenti menganalisa, kita sabar. Iya, tapi kenapa kepada saya begitu loh. Itu suatu hal yang luar biasa saya tidak bisa jawab itu. Sebetulnya tidak pernah Allah Subhanahu wa taala menimpakan suatu cobaan atau musibah di luar batas kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Jadi tidak mungkin Tuhan akan membebani hambanya suatu beban yang di luar batas kemampuannya. Begitu ya. Hanya persepsi kita sebetulnya mungkin perlu diperkuat ya. Allah tidak mungkin mendzalimi hambanya ya. Tidak ada. Semua musibah itu terukur terhadap diri seseorang. Ada yang mengatakan bahwa sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Ditindis lagi oleh orang hamil segala macam kata itu ya. Tapi sebetulnya itu hanya mendramatisir musibah itu. Tuhan percayalah bahwa setiap ada satu persoalan itu pasti Tuhan juga melengkapi dengan jalan keluarnya. Nah, kalau Ibu Sigit mengatakan ini kenapa tiap tahun, kata saya padahal sudah semeleh gitu, tapi kok dia juga menasihati, juga bingung juga bagaimana supaya teman-temannya dan saudaranya itu mau bersikap cerdas terhadap musibah. Nah, itu tadi kuncinya dari Pak Irwanto, harus ada ikhtiar ya kan. Ikhtiar itu ada usaha untuk keluar dari problem itu. Untuk apa Allah memberikan pikiran? Untuk apa Allah memberikan jaringan dengan segala macam? Bumi tidak selebar daun kelor. Ya, kalau misalnya di situ langganan banjir, harusnya ada ikhtiar bagaimana meningkatkan taraf kehidupan kita, bisa membuat satu rumah di tempat yang lebih ketinggian. Jadi kita harus berani berpikir lain. Semuanya ini adalah bumi Tuhan dan itu bisa dipakai sebagai masjid. Jadi kita jangan kadang-kadang kan begini Pak Rip, udah tahu bahwa di emper sungai itu diperingatkan berkali-kali oleh pemerintah, oleh siapapun juga, tinggalkan. Enggak, saya jatuh cinta dengan tempat ini. Ya itu emosional ya. Tetapi bagi kita sebagai khalifah dan sebagai hamba itu harus memperhitungkan. Tidak mungkin kita bisa menjadi abid atau hamba yang tenang di pinggir jurang seperti itu, was-was kita kan. Betul. Tidak mungkin kita bisa menjalankan fungsi kekhalifahan kita yang hidup di atas ancaman terus-menerus. Betul. Nah, kita harus menjadi faik, kita harus menjadi orang yang punya kemampuan untuk menjadi sukses menjadi hamba Tuhan dan sekaligus khalifah di muka bumi. Kalau begitu kedudukan ilmu di dalam sabar ini luar biasa ya. Betul. Iya. Alternatif apa saja yang harus kita lakukan di dalam ikhtiar itu? Ini ilmu penting. Betul, ilmu penting dan kearifan juga penting. Jadi ilmu dan arif itu beda. Jadi kalau ilmu adalah kecerdasan yang diperoleh dari olah nalar. Sedangkan kearifan, kecerdasan kita peroleh melalui olah batin. Jadi olah nalar dan olah batin, yaqra dan bismirabbik ini, itu harus terpadu di dalam pencarian kita. Kita jangan hanya mencari ilmunya, tapi kearifannya enggak. Jadi kalau umpamanya yang sakit bertanya, kenapa penyakit ini datang pada saya, dia olah batinnya harus diperkuat ya? Iya, betul. Begitu. Itu jawaban untuk Ibu Sigit ya. Pak Kirwanto, pada waktu itu olah batin apa yang terjadi pada teman-teman di daerah gempa? Ada enggak berkumpul, lalu mengaji, lalu bersikir, begitu? Ada tidak? Setelah kejadian, kita waktu itu biasa, kalau di kampung itu kan suka ngumpul di musola, di langgar gitu ya. Kita merenung gitu kan. Macam istighosa, tapi ini kecil, barangkali lingkup yang paling ini kayak semacam RT lah begitu ya. Itu kita merenung, ini kenapa kok bisa sampai terjadi musibah seperti ini. Apakah kita banyak dosa, merenungnya seperti itu, ataukah memang yang kita tempati ini menurut apa namanya, dari segi geografi tidak layak kita tempati. Ini ada ya. Iya, muncul nanti, itu pemikiran-pemikiran seperti itu. Karena ya, luar biasa. Menurut para ahli bahwa siklus gempa itu kan siklus 50 tahunan gitu ya. Tapi jangan di jangan lupa bahwa daerah kami itu sebenarnya sering terjadi gempa. Betul. Walaupun gempanya itu hanya skala kecil gitu ya. Ada dua, yang pertama adalah gempa tektonik, kemudian vulkanik. Nah, vulkanik itu sangat sering sekali karena dekat dengan gunung berapi. Dari situlah kita mencoba untuk merenung, kemudian kalau tidak layak tempat ini, ya mari kita berusaha untuk mencari tempat yang lebih apa namanya cocok, yang aman, kemudian berdoa. Nah, itu berdoa itu yang Allah batin luar biasa. Para pemirsa hamba Allah yang mulia masih dapat berinteraksi dengan 574-3476 atau 021-574-3478. Sebentar lagi kita akan mendengarkan satu lagu, masih tetap dari Ebit, Mas Ebit, untuk kita renungkan. Mari kita dengarkan dengan baik. Tengoklah Para pemirsa, luar biasa bukan? Mas Ebit ini, saya mendengarnya seperti yang datang bukan inspirasi, bersumber dari wahyu. Luar biasa. Kita mempunyai seorang pemusik dan penyanyi seperti permata, seperti berlian, dan perlu banyak didengarkan sebab ada yang bisa berubah sikap hanya karena mendengarkan musik. Seperti kita untuk berbicara, sebelum berbicara hendaknya banyak melakukan observasi. Saya sebagai guru menganggap bahwa ada orang yang bicara kurang menengok ke kiri dan ke kanan, langsung saja bicara. Nah, itulah yang menjadikan kita celaka. Lalu ada kalimat tadi, anugerah dan bencana, ini semuanya adalah milik Allah. Dan itu bukan sesuatu yang kita seolah-olah yang dianugerahi, memiliki anugerah itu. Kita yang diberikan bencana, seolah-olah kita yang sedang kena hukuman habis-habisan. Padahal ini adalah datangnya semua dari kekuatan cintanya Allah kepada kita. Nah, silakan nanti menelpon ke 574-3476 atau 021-574-3478 dengan tema musibah dan cobaan. Bang Nazar, mencerdaskan nalar dan mencerdaskan batin. Iya. Ini bagaimana ini? Ilmunya apa ini? Wah, tapi nanti dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Pak Sahdi dari Banten. Silakan, Pak Sahdi. Iya. Langsung saja ke Bapak narasumber. Silakan, Pak Prof. Nazaruddin. Musibah dan cobaan. Cobaan ya. Ya. Jadi memang kita sebagai manusia, Pak, memang hidup itu merupakan suatu musibah sebenarnya juga. Karena memang hidup merupakan adanya ya musibah. Kapan waktunya juga kita harus menerima musibah tersebut. Betul. Karena memang alam ini akan hancur juga ujung-ujungnya. Nah sekarang kalau kita lihat dari kenyataan-kenyataan yang ada itu, memang sebenarnya, Pak, itu bukan merupakan suatu ya kesalahan Allah, tapi kesalahan kita gitu ya, sebagai manusia. Karena alamnya memang kalau kita lihat sudah rusak dengan banyak tangan-tangan manusia yang merusak alam kita ini. Ya itu barangkali saran dari saya di Banten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sahdi dari Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalaulah ini soal masalah musibah ya. Iya. Ilmu pengetahuan enggak mampu memprediksi gempa. Itu sudah diketahui oleh ilmu pengetahuan, sudah menyatakan bahwa enggak punya kemampuan untuk memprediksi. Iya. Tetapi di kala Nabi Nuh mau terjadi tsunami, sebelumnya Nabi Nuh sudah bukan memprediksi, memastikan bahwa ini akan terjadi gempa dan segala macam, dibuat perahu. Yeah. Saya mau bertanya studi banding. Ilmu yang datang dari Allah banding ilmu yang diciptakan oleh manusia, lebih hebat mana yang dikatakan Al-Quran? Ya'li walayyuna alaih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadang dari Jakarta. Luar biasa. Ini pertanyaan tentang yang disebut disaster preparedness. Yes. Atau kesiapsiagaan menghadapi disaster, menghadapi bencana-bencana. Memang ada, kita malah kebetulan saya adalah anggota dari satu platform yang menghadapi bencana ini. Di pemerintah sebetulnya, Pak Dadang, ada satu kantor yang mempunyai hubungan ke semua gunung-gunung dan ke semua lautan. Lalu di situ harusnya bisa memprediksi. Tapi silahkan Pak Nazar mungkin mau jadi menjawab dahulu. Jadi Pak, siapa tadi? Pak Sahdi dari ya. Jadi seolah-olah Pak Dadang menganggap bahwa hidup ini adalah musibah. Ya saya kira yang betul dalam bahasa Quran, hidup ini adalah la'ib. Innamal hayatad dunya la'ibun. Jadi hidup ini adalah permainan. Ah. Jadi, ada yang mengatakan sandiwara ya? Sandiwara. Jadi ilustrasinya seperti itu. Hari ini kita tersenyum, besok kita menangis. Nah. Jadi yang paling penting seperti yang saya katakan tadi, persepsi kita itu. Ya, saya sering mencontohkan ya Pak Arif. Ya. Kita sedang kehausan yang sangat dahaga ini. Ada air setengah gelas buka puasa. Masa orang menyuguhkan airnya cuma setengah gelas kayak begini. Minum air setengah gelas itu gak menyembuhkan dahaga apapun. Betul. Tapi kalau kita berangkat dari persepsi yang positif, alhamdulillah masih ada setengah gelas, kita minum air itu dan dahaga itu bisa terobati. Jadi persepsi dalam diri kita itu sangat penting. Dan sesungguhnya persepsi itu adalah iman. Ya, jadi ada musibah, mungkin kecil musibahnya, tapi karena persepsinya menganggap itu besar, maka musibah itu besar. Mungkin juga ada satu kesempatan yang lain, bagi kita musibah itu amat luar biasa, tapi yang bersangkutan itu menjalaninya dengan persepsi keimanan yang kuat, biasa-biasa aja tuh. Ada ya, orang seperti sebagian itu, hidupnya dia ya. Iya. Hanya flu, demam biasa ya, bukan flu burung. Enggak masuk ke kantor, kenapa? Itu persepsi terhadap flu itu penyakitnya berat, nggak bisa bangun di tidurannya ya kan? Tapi ada juga, ini bukan penyakit, jalan aja tuh, gendong barang dagangannya. Jadi persepsi ini sangat kuat di dalam memompa semangat diri seseorang. Nah, kita diminta untuk mempunyai spirit seperti ini. Itu daya tahan, daya banting, bagaimana itu kesan? Nah, itu dia, ini kaitan dengan pertanyaan yang Pak Dadang ya. Pak Dadang ya. Jadi saya kira memang ilmu terbatas gitu katanya. Ilmu kita itu sangat terbatas ya. Jadi begini, kita analisis terhadap musibah atau azab pada masa lampau, semua siksaan Tuhan itu tidak ada penangkalnya. Jadi dulu ingat perang Rusia Amerika Soviet itu ada senjata balistik, tapi ada penangkalnya dari Amerika. Demikian pula sebaliknya kan. Tapi kalau azab Tuhan itu enggak mungkin bisa dicegah. Jadi mencegah meletusnya Gunung Merapi supaya jangan terjadi. Ya, mungkin kita perlu satu tahapan ilmu yang sangat penting ya. Tetapi kembali kepada kata kunci dari orang yang sudah menjalani pengalaman itu. Ya, kita harus menjalani hidup ini. Ada ikhtiar tadi, kita berusaha untuk menghindarkan diri dari musibah. Tapi kalau masuk kena lagi itu pasti ada hikmahnya. Dan ada kata-kata juga yang sangat penting dari Pak Dadang ya, dari Pak Sandi tadi, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinnas." Sesungguhnya itu pada umumnya musibah itu terjadi karena ulah manusia itu sendiri, itu bahasa Quran. Jadi bumi ini rusak karena tangan-tangan jahil manusia ini sendiri, betul, ya kan. Nah, jadi human error itu lebih dominan dalam diri kita itu. Nah, sebetulnya kalau kita bisa mengatasi persoalan ini, maka separuh musibah itu bisa tercegah. Jadi penting sekali apa yang disebut dengan kata ikhtiar. Tetapi jangan memitoskan musibah. Kalau memitoskan musibah tidak ada ikhtiar. Udahlah, ini kehendak Tuhan. Yang salah orang lain. Itu enggak, nasibnya memimpin itu enggak bagus, semenjak dia kepala desa langganan musibah. Itu enggak bisa. Baik, Pak Kirwanto, Mas Kirwanto coba menutup sedikit saja. Sekarang bagaimana kehidupan di daerah Bantul dan Jogja? Alhamdulillah sudah mulai pulih kembali dan aktivitas sudah mulai normal kembali. Itu yang kami lihat di daerah Pelanggan, di daerah Jogja dan Bantul. Baik, baik. Ya, Pak Nazar, ada PR nih, mencerdaskan nalar dan mencerdaskan batin. Saya tidak akan melupakan, nanti kalau ketemu lagi kita akan bahas, sebab ini kayaknya ada ilmunya ini. Ada berapa indikator di dalam mencerdaskan nalar dan batin. Dan jangan lupa Bang, perintah mencerdaskan ini hanya 5 kali. 5 kali. Tapi mencerdaskan spiritualitas itu 32 kali. 32 kali. Baik, kita akan tutup dahulu. Dan nanti akan ada satu lagu yang juga luar biasa, Keagungan Tuhan, ciptaan Saudara Said Effendi. Teman-teman sekalian, musibah dan cobaan adalah suatu tempaan bagi kita untuk menuju suatu kedudukan yang bukan hanya menjadi sabar terbatas, tetapi sabar kita tidak terbatas, seluas lautan, setinggi gunung, sedalam lembah yang diciptakan oleh Allah yang tidak berbatas. Bagaimana caranya untuk mencapai itu? Ternyata kita harus mempunyai kecerdasan. Kecerdasan ini bukan hanya kecerdasan nalar, tetapi kecerdasan batin. Bukan hanya ilmu, tetapi kearifan. Nah, kata arif ini adalah sesuatu yang harus kita alami. Dengan pengalaman, teman-teman kita di daerah Jawa Barat Selatan ini akan menjadi sekelompok rakyat Indonesia yang akan tangguh dan tahan banting asal kita dapat melihat segala sesuatu secara positif. Ada sesuatu hal yang menarik sekali antara anugerah dan musibah, tipis sekali. Dua hal ini sangat dekat, kata Pak Nazar, dan kita harus tahu permainan dan sandiwara dunia ini membuat kita untuk sadar peran apa yang harus kita lakukan. Dan dalam hal ini saya sebagai seorang guru ingin mengajak semuanya, marilah kita berilmu benar, lalu mengartikan segala sesuatu secara positif, dan marilah kita berpengalaman banyak dan menjaga silaturahmi. Kita dengarkan sama-sama keagungan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus, bagus, bagus.